merasa indah. Tak ingin lupakan bermesraan selalu jadi satu kenangan manis. Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan ombak. Jalani hidup dalam buai belakang, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tak ayal tinggallah asa. Kadang akal sehat ini cukup membendungnya. Hanya keberian yang selalu datang menertawakanku. Karang yang diempasan ombak, jalani hidup dalam buai belaka. Serahkan cinta tulus di dalam takdir, tapi sampai kapankah ku coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan ombak. Jalani hidup dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam takdir, tapi sampai cinta ini bersemayam dalam.